bernyanyi bukanlah hobi, tetapi sudah jadi profesi. Tidak bermaksud ingin terkenal, cari nafkah yang penting halal. Beginilah hidup seniman, tak pernah susah selalu senang. Harta bukan yang jadi ukuran, yang penting cukup sandang dan pangan. La la la la, adu du du du du, la la la la la, adu du du du du. Sesuap dua suap, lama-lama jadi kenyang. Seliter dua liter, lama-lama segantang. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Beginilah hidup seniman, tak pernah susah selalu senang. Harta bukan yang jadi ukuran, yang penting cukup sandang dan pangan. La la la la, adu du du du, la la la la la, adu du du du du. Sesuap dua suap, lama-lama jadi kenyang. Seliter dua liter, lama-lama do.